Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babu qawlillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Musannif rahimahullah, wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mengatakan tentang bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 22, maka janganlah kalian mengambil bagi Allah sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, ini kalian tahu bahwa tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat addad adalah bentuk jamak dari nid. An-nid al-mathal, an-nadhir. Makna nid adalah yang semisal atau yang sebanding. Nadhir, yang semirip. Mathil, yang semisal. Nid, tandingan. Waja'lun niddi lillah, dan menjadikan tandingan bagi Allah, maknanya adalah huwa sarfu anwa'il ibadah, mengarahkan bentuk-bentuk ibadah, au syai'in minha, atau sebagian daripadanya, lighairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna ittikhadun nidd, mengambil tandingan? Maknanya mengambil tandingan adalah mengarahkan bentuk-bentuk ibadah untuk selain Allah. Seluruhnya, sebagiannya, atau satu di antaranya sudah cukup dikatakan menjadikan bagi Allah tandingan. Seperti sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Maka itu ittikhadun nidd lillah. Berarti dia mengambil tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kahali abadatil awthan, seperti keadaan para penyembah-penyembah berhala. Alladzina ya'taqiduna fi man da'awuhu wa rajawuhu annahu yanfa'uhum wa yadfa'anhum wa yadfa'lahum. Sebagaimana keadaan para penyembah-penyembah berhala. Abadah, bentuk jamak dari abid. Abid penyembah, abid. Jamaknya abadah, para penyembah-penyembah awtan. Alladzina ya'taqiduna, yang mereka memiliki keyakinan, fi man da'auhu, terhadap siapa yang mereka seru, terhadap siapa yang mereka sembah, warajauhu, siapa yang mereka harap-harapkan, mereka berkeyakinan annahu yanfa'uhum, mereka berkeyakinan bahwa benda-benda tersebut bisa memberikan manfaat. Wa yadfa'u anhum, bisa membela mereka dari madarat. Wa yashfa' lahum, dan bisa memberikan syafaat, pembelaan nanti yaumul qiyamah. Berarti keyakinan musyriki ketika mereka menyembah berhala ada tiga. Dan biasanya ketiga-tiganya. Artinya bukan satu di antaranya atau dua di antaranya, tapi biasanya ketiga-tiganya ada pada musyriki. Pertama, harapan mendapatkan manfaat-manfaat. Mengapa engkau menyembah batu, menyembah pohon? Aku berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan. Atau alasan kedua, takut mendapatkan mudharat, agar kami terhindar dari bala bencana. Atau alasannya, supaya kami tidak mendapatkan mudharat dari tempat yang angker ini. Atau yang ketiga, kenapa engkau menyembahnya, kenapa engkau berdoa padanya, meratap dan seterusnya? Karena aku berharap dia akan membelaku nanti yaumul qiyamah. Karena ini adalah orang saleh misalnya. Seperti para penyembah-penyembah kuburan orang saleh. Berharap mendapatkan syafaat, berharap mendapatkan pembelaan, takut kalau dia kualat, kalau tidak memuliakannya. Ila akhirih. Wahada makna tihadun nid. Inilah makna pengambilan nid bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Itu maknanya. Karena seakan-akan benda-benda tadi, kuburan tadi, pohon keramat tadi, seakan-akan Tuhan juga selain Allah, bersama Allah, seakan-akan menjadi tandingan bagi Allah. Wahadil ayat fi siyaqi qawlihi. Ayat ini masih dalam konteks pembicaraan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang, wahai manusia, beribadahlah pada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an, yaitu yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan yang kalian pijak dan langit sebagai bangunan yang ada di atas kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, yang menurunkan untuk kalian air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dari bumi dengan hujan yang Allah turunkan, tumbuhlah buah-buahan rizki buat kalian. Maka lihat kaitannya, maka fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dan kalian tahu, ya, ditahu tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Tahu bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Dan itu benar. Kalau kalian tanyakan pada penyembah berhala, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum, kalau kalian tanyakan pada mereka, man khalaqas sama' wal ard, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Bahkan yang sedang meratap di kuburan menangis-nangis minta pembelaan, kita tanyakan, emang yang menciptakan dan menakdirkan siapa? Kuburan ini atau penghuninya atau Allah? Dia akan jawab, ya Allah tentunya. Lah kenapa mintanya pada kuburan? Di sinilah keanehan mereka. Maka Allah katakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian tahu tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada bagi Allah yang sekufu. Kufuwan yakni sekufu. Enggak ada yang sekufu bagi Allah taala, enggak ada. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Azim mengatakan, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah rahimahullah, fala taj'alu lillahi andadan ay udala'a syuraka'a. Makna andad kata beliau adalah udala. Sama udala bentuk jamak dari ajil yang artinya setanding, sebanding. Kalau kamu menikah dengan satu anak mertua, kemudian temanmu menikah dengan anak mertua yang sama, itu dalam bahasa Arab disebut adiluh. Anak adiluhu. Kenapa saya nikah dengan anak perempuannya orang ini, dia juga sama nikah dengan anak perempuannya orang ini juga. Maka anak adiluh. Adil. Kenapa? Karena sama kedudukannya. Kamu dengan saya kedudukannya sama. Sama-sama mantu. Baik. Berarti apa adil? Yang sejajar, yang sepadan, yang sebanding. Syuraka lebih ma'ruf lagi maknanya, sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki udala wala syuraka wala mathil wala nadhir. Wahakadha qala Rabi' ibn Anas. Demikian pula dikatakan oleh Rabi' ibn Anas dan juga Qatadah dan As-Suddi wa Abu Malik wa Ismail ibn Abi Khalid rahimahumullah ajma'in. mereka semua berpendapat sama. Andad ay udala syuraka. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan. Maka kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma, ay Abdullah Ibn Abbas dan Abbas Ibn Abdul Muttalib, kedua-duanya sahabat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat, dan dijuluki pula Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, karena didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil, ay tafsir. Sehingga jadilah beliau terkenal dalam tafsir. Tidak ada satu tafsir kun menafsirkan ayat kecuali ada kalimat Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata beliau, makna fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ay la tusyriku billahi syai'a minal andad. Maknanya jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang menjadi tandingan bagi Allah. Allati la tanfa' wa la tadur, yang tidak mungkin memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudharat. Wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum yarzukukum ghayru. Padahal kalian tahu bahwa tidak ada Rabb bagi kalian yang memberikan rezeki untuk kalian kecuali Dia. Kalian tahu. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi, enggak ada yang menurunkan hujan, enggak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ai wa qad 'alimtum anna alladhi yad'ukum ar-rasul ilaih min tauhidihi huwal haqq. Atau dengan makna kalian sudah tahu bahwa yang Rasulullah ajak kalian kepadanya, alladhi yad'ukumur rasul ilaih, apa terjemahannya, yang Rasul mengajak kalian kepadanya, yaitu tauhid, huwal haq, itu adalah haq, alladhi la syakka fi, yang enggak ada keraguan padanya, wala miryata fi, la raiba fi. Wakadzalika qala Qatadah, demikian pula dikatakan oleh Qatadah seperti apa yang diucapkan oleh Imam oleh sahabi Abdullah bin Abbas. Ma'na fala taj'alu lillahi andadan, jangan melakukan kesyirikan-kesyirikan, menyembah selain Allah, berdoa pada selain Allah, meminta merata beristighatsah kepada selain Allah, jangan. Karena itu berarti menganggap benda-benda tadi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan Qatada wa Mujahid, disebutkan pula oleh Qatada dan Mujahid, la taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan bagi Allah tandingan. Qala ay akuffa. Akuffa bentuk jamak dari kuf. Kufu. Sudah dipaham oleh orang-orang Indonesia. Oh, ini tidak sekufu. Hendaklah cari yang sekufu. Apa itu sekufu? Yang sepadan. Yang sepadan. Kuf'u jamaknya akuffa, sama dengan udala, sama dengan mudara, sama dengan mutala. Barakallahu fikum. Akuffa minar rijali tuti'unahum fi ma'siyatillah. Kata Qatada dan Mujahid, termasuk menjadikan bagi Allah tandingan adalah engkau menjadikan orang-orang sebagai kufu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kalian taati dia dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintah pula oleh beberapa manusia pilih mana? Perintahnya bertentangan. Allah katakan kerjakan. Orang ini berkata jangan kerjakan. Allah katakan beribadahlah. Makhluk yang satu ini menyatakan jangan beribadah. Kalau kita mentaati makhluk-makhluk ini, dalam menentang Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau menganggap mereka ini sebagai kufu bagi Allah. Seimbang. Wajib mentaati Allah, wajib juga mentaati orang ini. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi ini. Ada syirik, kesyirikan. Berarti ada kesyirikan dalam bentuk ketaatan. Ini bahaya. Kadang-kadang kufran amalian, kadang-kadang kufran i'tiqadiyan. Kufur amalian adalah pengamalannya. Kamu berbuat maksiat karena diajak si fulan. Bukankah kamu tahu bahwa Allah melarangmu? Iya sih, saya tahu. Lah kenapa kamu ikut ajakan dia? Apakah engkau menjadikan dia sebagai tandingan bagi Allah? Apakah engkau? Oh, tidak demi Allah. Aku tetap beriman pada Allah Ta'ala yang paling penting. Kenapa kemarin? Ya, karena hawa nafsu, karena ini. Berarti pengamalannya saja. Tekonnya tidak. Tetapi ada, na'udzubillah, beberapa golongan seperti Syiah Rafidhah yang secara i'tiqad menyatakan bahwa imamnya berhak untuk merubah syariat. Di antara keutamaan para wali, para imam, kata mereka, imam yang 12, bahwa mereka berhak untuk merubah syariat yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan seluruhnya harus ikut pada imamnya. Berarti dia menganggap imamnya seperti Tuhan. Boleh merubah agama, merubah syariat, mengganti hukum segala macam. Pokoknya kalau imam yang menyatakan, maka berhak untuk merubah syariat. Memberikan hakut tesyri kepada manusia, itu berarti menganggap manusia tadi seperti Tuhan. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuat syariat tanpa seizinku, kata Allah? Apakah mereka punya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang membuat syariat seperti aku, kata Allah SWT? Padahal aku tidak izinkan. Ma lam ya'dan bihillah, padahal Allah tidak izinkan. Berarti siapa yang membuat syariat baru, mengganti, menambah, mengurangi, dan menganggap mereka memiliki hak untuk merubah syariat, berarti dia menganggap seperti Tuhan atau menganggap imamnya seperti Tuhan. Fahadha barakallahu fikum makna ucapan Qatadah Mujahid, al-kuffa minar rijal, tandingan-tandingan dari manusia, yang tuti'unahum fi ma'siyatillah, yang kalian taati mereka dalam menentang Allah. Kalian taati mereka dalam menentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Zaid, al-andad al-aliha. Ibnu Zaid berkata, al-andad adalah aliha. Allati ja'aluha ma'ahu wa ja'alu laha mathal ma ja'alu lahu wa mithla ma ja'alu lahu. Kata Ibnu Zaid, andad adalah tuhan-tuhan lain yang dianggap sebagai tuhan yang mereka jadikan bersamanya seperti apa yang mereka jadikan kepada Allah SWT. Ya, ini diperlakukan seperti Tuhan. Wa'an Abbas, fala taj'alullahi andadan, qala ashbahan. Ashbah juga sama. Shibah artinya menyerupai. Berarti kalimat-kalimat berbeda, tetapi maknanya sama. Al-andad ay akufa. Al-amthal wal-nudara, al-udala, syuraka, apa lagi? Ashbah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Nawasil insyaAllah fi darsi al-ati bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.